إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua manusia dan telah menakdirkan, menetapkan takdir masing-masing kita. Ada di antara mereka yang ditakdirkan menjadi seorang yang hidupnya dipenuhi dengan kemudahan. Ada pula di antara mereka yang hidupnya dipenuhi dengan kesusahan dan kesulitan. Itu semua merupakan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui siapakah di antara manusia tersebut yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur di dalam hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di balik kemiskinan dan kefakiran, kesulitan, kesusahan, musibah, semua ada hikmah yang besar yang Allah telah tetapkan bagi hamba-hambanya. Mereka orang-orang yang Allah takdirkan hidup di dunia dalam keadaan miskin dan fakir, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk mereka pahala yang besar apabila mereka bersabar mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi musibah dan ujian tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghibur di dalam hadis-hadisnya, menghibur orang-orang yang di dalam hidupnya ditimpa kesusahan dan kemiskinan. Dalam sebuah hadis dari Harithah bin Wahab, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل أتل جواظ مستكبر متفق عليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku khabarkan kepada kalian penduduk-penduduk al-jannah, penduduk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang lemah, yang dipandang lemah oleh kaumnya, oleh orang-orang yang sekitarnya, seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kabulkan. Dia orang yang miskin, yang tidak dipandang oleh umatnya, oleh kaumnya, mereka meremehkannya, akan tetapi dia merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan musibah yang menimpanya, sehingga apabila dia bersumpah, berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan permintaannya. Kemudian beliau melanjutkan, "Maukah aku kabarkan kepada kalian penduduk neraka? Neraka Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan siksa dan azab yang sangat pedih. Kullu utullin jawazin mustakbir. Setiap orang yang kaku, keras, orang yang kikir dengan hartanya, orang yang sombong, yang angkuh sifatnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa penduduk al-jannah adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang mereka dipandang lemah oleh orang-orang sekitarnya, oleh kaumnya, namun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan ujian yang menimpanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersabar, berteman dengan orang-orang miskin dari kalangan para sahabat, yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan petangnya. Mereka orang-orang yang memenuhi hatinya dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk tetap bersabar, berteman dengan mereka. Allah taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Sabarkanlah jiwamu untuk senantiasa bersama orang-orang yang mereka terus berdoa kepada Allah, berdoa meminta kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, dan jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka karena kamu menginginkan perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk tetap bersama orang-orang yang beriman, untuk bersabar bersama mereka walaupun mereka adalah orang-orang yang miskin dan lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk berpaling dari orang-orang yang beriman tersebut kepada orang-orang yang kaya karena menginginkan perkara dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang yang mendapatkan keutamaan ketika dia ditimpa musibah kemiskinan adalah orang yang beriman, yang bersabar dengan kemiskinannya, bukan orang-orang yang ketika dia ditimpa dengan musibah kemiskinan, kefakiran, dia berkeluh kesah dan marah, tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat, a'azzani wa a'azzakumullah, di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qumtu ala abwabil jannah fa idza 'ammatu ahliha al-fuqara wal masakin غير أن أهل أهل النار غير أن أهل النار قد أمروا بهم إلى النار وقمت على أبواب النار فرأيت فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumtu ala abwabil jannah." Aku berdiri di pintu al-jannah. Fa idza 'ammatu man dakhalaha al-masakin. Maka ternyata aku melihat kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah tersebut adalah orang-orang yang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Sedangkan orang-orang yang mereka sewaktu di dunia mendapatkan kekayaan, mereka masih tertahan. Mereka masih tertahan dengan hisab. Allah subhanahu wa ta'ala menghisab harta mereka. Menanyakan harta mereka dari mana mereka mendapatkannya. Dan kemana mereka infakkan. Sedangkan orang-orang yang miskin dari ahlul jannah telah masuk surga mendahului mereka. Orang-orang kaya tersebut masih tertahan untuk bisa mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh orang-orang miskin. Dan ahlun nar ketika itu langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa dihisab. Orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Allah, mereka langsung Allah masukkan ke dalam nerakanya. Kemudian aku berdiri di pintu neraka, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adakah di antara kita yang pernah berpikir bahwa ada nikmat yang lebih besar dibandingkan al-jannah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman? Kita semua berusaha meraih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan berupa al-jannah. Namun ketahuilah bahwa kita semua akan didahului masuk ke dalam al-jannah oleh orang-orang yang miskin dari kalangan ahlul iman. Mereka lebih dahulu masuk ke dalam al-jannah, merasakan nikmat yang tidak bisa digambarkan. Merasakan nikmat yang sangat besar dan sangat banyak. Mereka lebih dahulu mendapatkan nikmat-nikmat tersebut daripada orang-orang yang miskin. Maka hendaknya kita semua, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kemiskinan menimpa kita, bersabarlah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk kita semua, untuk mereka yang miskin dan bersabar, pahala yang sangat besar, ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan untuk mereka. Dan apabila kita ditimpa, diberi kenikmatan yang banyak berupa kekayaan, kecukupan, maka syukurilah nikmat tersebut. Karena kufur nikmat akan membawa kepada petaka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah jumah rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan, di antaranya yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan al-jannatu wan-nar. Allah telah menciptakan surga dan neraka. Keduanya telah ada. Dan itu merupakan keyakinan dan akidah ahlus sunnati wal jamaah, bahwa keduanya telah Allah ciptakan. Jannah merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah merahmati dengannya hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan neraka merupakan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengazab dengan neraka hamba-hambanya yang dia kehendaki. Kemudian di antara faedah yang lain, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi rizki manusia masing-masing. Di antara mereka ada yang kaya, di antara mereka ada yang miskin. Maka masing-masing apabila ditimpa, ketika dia ditimpa kekayaan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia ditimpa kemiskinan, maka hendaknya dia bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami telah membagikan untuk mereka, di antara mereka, rizki mereka masing-masing di dalam kehidupan dunia. Maka hendaknya seorang tidak merasa iri dengan kenikmatan yang telah didapatkan oleh saudaranya. Dia mensyukuri apa yang telah dia dapatkan, apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Jangan dia hasad kepada saudaranya sesama muslim. Kemudian di antara faedah yang lain adalah hendaknya seorang bersabar dengan musibah, kemiskinan dan kefakiran. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan di balik kemiskinan yang menimpanya. Ketahuilah, rasa sakit yang menimpa di dunia ini akan berhenti dengan kematian. Namun rasa sakit yang menimpa seorang di akhirat tidak akan berhenti. Dan rasa sakitnya lebih dahsyat dari apa yang dia dapatkan selagi di dunia. Orang yang paling nikmat hidupnya di dunia tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun ketika dia dicelupkan ke dalam neraka. Satu kali celupan, dia lupa terhadap semua kenikmatan yang telah dia dapatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayughmasu fin-nari ghamsatan wahidah, fayuqalu lahu, hal marra bika na'imun qad? Hal marra bika khairun qad? Faqala la ya rab." Didatangkan di hari kiamat nanti, orang yang hidupnya paling nikmat akan tetapi dia termasuk ahlun nar. Maka dia dicelupkan ke dalam neraka satu kali celupan. Maka dia ditanya, apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan? Pernahkah kamu merasakan kebaikan? Dia mengatakan, tidak pernah, wahai Rabbku. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san, wa huwa min ahlil jannah, fayuqalu lahu, hal marra bika bu'sun qad? Hal marra bika syiddatun qad? Faqala la ya rab. Ditantangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia dan dia termasuk ahlul jannah, kemudian dia dicelupkan ke dalam al-jannah satu kali celupan. Dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah merasakan kesulitan? Pernahkah kamu ditimpa kesusahan? Dia menjawab, tidak pernah, wahai Rabbku. Dia lupa terhadap semua kesulitan yang menimpanya dengan satu kali celupan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari rizki sesuai dengan jalan yang telah Allah halalkan bagi kita. Ketahuilah, kita semua tidak akan meninggal sampai menyempurnakan rizki kita masing-masing. Innahu lan yamuta ahadukum hatta yukmila rizqahu, fa'ajmilu fit talab, khudhu ma halla wada'u ma harrama. Sesungguhnya tidaklah seorang dari kalian akan meninggal sampai dia menyempurnakan rizkinya. Maka ambillah yang halal, perbaikilah kalian dalam mencari rizki. Ambil yang halal dan jauhi yang haram.